yang kemarin kan? Iya. Pada dialah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'd. Kita sampai nomor 27. Akan dibahas belum akhir nanti. Tidak ada isinya 26. 27 al-hukumatu nuhibbuha biqadri ma fiha min khair. Penguasa-penguasa itu, pemerintah itu, kami mencintainya. Kami mencintai para penguasa, pemerintah, biqadri ma fiha min khair, atas dasar kebaikan yang ada pada diri mereka. Jadi ketika pemerintah itu amar ma'ruf, nahi mungkar, membebaskan orang-orang untuk sholat berjamaah, tidak diganggu, kemudian memberikan jalan bagi orang-orang untuk melaksanakan haji dan seterusnya, maka kami mencintai. Kami mencintai. Tidak seperti orang Khawarij yang menghilangkan kebaikan. Sekali orang berbuat salah, kebaikannya dilupakan. Ya, sebagaimana dai-dai Khawarij hari ini. Ya, yang dilihat itu apa? Pemerintah tidak menerapkan potong tangan, tidak menerapkan cambuk, korupsi, ya. Kok perintah bagi pemerintah bagi-bagi uang enggak dilihat, enggak disebut-sebut. Ya. Pemerintah membangun jalan, pemerintah berbuat kebaikan, membiarkan kaum muslimin salat berjamaah, enggak disebut. Yang disebut apa? Yang buruk-buruk. Ini kaidah Khawarij. Ya. Tutup mata terhadap kebaikan seorang muslim. Ini adalah Khawarij. Sekali berbuat dosa, dibilang kekal di neraka. Maka orang Khawarij mengatakan, orang yang berzina neraka, kekal. Solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, zikir wiridnya, tidak dianggap. Ini Khawarij. Nah, betapa banyak. Barangkali mahasiswa-mahasiswa ikut-ikutan ini. Terutama kepada penguasa. Ya. Dan ciri khas Khawarij adalah menentang penguasa. Menentang penguasa. Begitu penguasa menentukan kebijakan yang tidak sesuai dengan kemauan mereka, tentang. Caci maki, hujat, turun ke jalan, demo. Ini adalah perbuatan orang-orang Khawarij. Ini tidak pernah dilakukan oleh para nabi dan rasul. Ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, dan seterusnya. Padahal penguasa, para sahabat pernah berada di bawah seorang penguasa yang sangat zalim. Sampai disebut Subir Thaqif, si penumpah darah dari Thaqif, Hajar bin Yusuf. Ya. Sabar mereka. Tidak ada dari mereka yang turun ke jalan caci maki dan seterusnya. Ya. Seperti tidak seperti mahasiswa-mahasiswa kita yang jauh dari sunnah, yang tidak membaca sunnah-sunnah Nabi di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, yang mereka baca Quran, yang mereka baca majalah, yang mereka baca ilmu-ilmu filsafat, maka mereka semakin sesat, semakin jauh dari kebenaran. Ya, kaidah yang sangat besar yaitu taat kepada penguasa, mereka tidak faham dan mereka tidak jalankan. Ya. Malah jelas ayatnya, "Ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri minkum." Apakah taat itu harus menunggu penguasa baik? Enggak usah ada perintah. Kalau taat itu harus menunggu penguasa itu baik dulu, soleh dulu, taat dulu, ahlu sunnah, maka enggak usah ada perintah. Semua orang tentu bisa. untuk taat kepada suami harus nunggu suami itu baik, maka enggak usah belajar. Istri, para istri enggak perlu belajar, enggak perlu mengimani dalil bahwa istri harus taat kepada suami. Kalau taat kepada suami itu harus nunggu suami itu baik. Suaminya ganteng, tampan, kaya raya, baik hati, ya siapa yang enggak mau taat sama suami kayak gini? Ya, apa sih taat, cinta dan seterusnya patuh. Aisyah tidak mengajarkan seperti taat kepada suami. Tidak boleh lihat suaminya mau pemabuk, mau pezina, kalau itu masih suami dia, wajib dia taat. Ya, omong kasarnya pulang sepoyongan mabuk, minta dibikinin kopi, minta dibijitin, wajib bagi si istri bikinin kopi, mijitin dan seterusnya. Ya, melayani dan seterusnya. Gitu. Begitu juga taat kepada orang tua, taat kepada ibu. Tidak boleh melihat si ibu. Itu ibu mau pelacur sekalipun. Ya, tapi dia ibu kita, wajib kita taat. Jangankan pelacur, lebih dari pelacur apa? Kafir. Sebagaimana Nabi Ibrahim, bapaknya kafir. Tapi taat kepada bapaknya. Begitu juga kepada penguasa. Maka untuk taat kepada penguasa, tidak boleh nunggu penguasa itu jadi penguasa baik dulu. Penguasa itu adil. Penguasa itu zuhud. Penguasa itu ahli ilmu. Penguasa itu seperti Umar bin Abdul Aziz. Ya kalau seperti itu maka tidak ada pembahasan. Maka penguasa zalim, sedolim apapun, wajib bagi kita untuk mentaati. Itu. Ya, seberat apapun keputusan penguasa, berat. Ya, sudah barang-barang mahal ini, oh BBM mau dinaikkan dan seterusnya, taat, sabar. Ini ahlus sunnah. Ya, dan tidak ada yang mengajarkan seperti ini kecuali ahlus sunnah. Lihat. Dari kalangan Hizbiyyin, Harakiyyin, tidak terima. Kalau ada kebijakan buruk dari pemerintah, tantang, turun ke jalan, demo. Ini mereka. Karena mereka dididik oleh guru-guru filsafat, bukan dididik oleh sunnah Nabi SAW. Lihat Imam Ahmad, lihat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dididik dengan sunnah Nabi. Dizalimi oleh penguasa. Dizalimi oleh penguasa. Dan tetap menyembunyikan keburukan penguasa. Tidak ada cacian, tidak ada makian. Yang ada kalimatul haq, kalimatul haq. Ya. Antum bisa lihat bagaimana tulisan Syaikhul Islam. Para ulama mengatakan 1000 judul yang ditulis oleh Syaikhul Islam, terutama Majmu' Fatawa 37 jilid. Ya, tidak ada cacian terhadap penguasa. Padahal ditulis di penjara, dizalimi oleh penguasa, tidak ada cacian, tidak ada makian. Bandingkan dengan Syekh Kutub. Ya, yang habis-habisan mencaci maki, mencela penguasa, bahkan bukan hanya penguasa Mesir, ketika dia dipenjara. Ya, bagaimana? Hizbiyyin dengan ahlu sunnah, ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jauh. Ya, ini dia. Wa nubghiduha bima fiha min asy-syar, dan kami membenci penguasa berdasarkan keburukan yang ada di dalamnya. Sekedar membenci. Kebencian ini tidak boleh diteruskan kepada cacian, makian. Tidak. Ya, enggak suka. Tentu kita enggak suka. Penguasa membolehkan adanya pabrik khamer. Membolehkan adanya bank ribawi. Tentu kita enggak suka. Tapi sebetas enggak suka. Apakah kemudian kita caci maki? Enggak. Tapi enggak suka. Kita tidak suka khamr dilegalkan, pelacuran diizinkan. Tentu kita enggak suka. Tapi ketidaksukaan kita ya sebatas tidak suka, karena kita tidak boleh menyukai kebatilan. Kita tidak boleh mencintai keburukan. Tetap katakan kita tidak suka, kita benci. Tapi sebatas itu. Bukan kemudian dilanjutkan dengan cacian, makian, demo. Itu. Wala nujizul khuruj 'alaiha, dan kami tidak membolehkan al khuruj, kami tidak membolehkan keluar melawan mereka, tidak boleh. Ya, yang pertama kali khuruj yaitu anak cucu Zulhuwaisirah, manusia pertama yang mengaku Islam tapi berani mengkritik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dul Khusro. Pansi terus. Wala nujizul khuruj 'alaiha. Kami tidak membolehkan khuruj, keluar menentang penguasa. Ya, orang-orang Khawarijlah yang pertama kali keluar menentang penguasa, yaitu penguasa Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ya, maka mereka disebut dengan sifat mereka keluar melawan Khawarij. Jawabnya, jamaknya Khawarij, sama dengan Wasil bin Aqa yang memisahkan diri dari gurunya Hasan Basri, maka disebut dengan memisahkan diri i'tizal. Isim fa'ilnya mu'tazil, ya, mu'tazilah. Berdasarkan sifat pertamanya, sebagaimana Qadariyah, karena dia menentang takdir Qadariyah bahwa manusia ini berkuasa membikin pilihan. Jadi mau surga, mau neraka, mau kaya, mau miskin, terserah manusia. Allah gak tahu menahu. Maka disebut Qadariyah. Ya. Begitu juga, ada juga yang dinisbatkan ke namanya. Ya. Seperti Jahmiyah. Dinisbatkan pada tokohnya, yaitu Jaham bin Sufwan. Ya. Terutama tarikat-tarikat Sufiyah ini dinisbatkan kepada nama tokohnya. Syahrawardiyah, Yazidiyah, Naqsabandiyah, ya, Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, tapi ini penisbatan saja. Adapun Syekh Abdul Qadir Jailani bersih dari dugaan mereka. Illa an nara kufran bawahan, kecuali jika kami melihat pada diri penguasa itu apa? Kekafiran yang jelas, kekafiran yang tegas. Baru kita mengatakan boleh diperangi, boleh diberontak, boleh dibunuh. Kalau sudah ada kekufuran yang jelas pada diri penguasa, indana fihi minallahi burhan, ada burhannya dari Allah, ada dalilnya dari Allah. Misalnya penguasa mengatakan sudah tidak perlu lagi sholat, sholat enggak perlu, babi halal, pergi haji tidak perlu, dan seterusnya yang jelas-jelas kufur, baru boleh diperang. Ya. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Syarat pertama, fihi minallahi burhan, ada burhan dari Allah. Artinya ada ulama yang menegakkan hujah di hadapannya. Jangan sampai dia mengucapkan babi itu halal, sholat itu tidak wajib karena kebodohan dia. Jangan sampai, ya. Jangan sampai dia ucapkan itu karena dia belum mendengar firman Allah, belum mendengar sabda Nabi tentang haramnya babi, wajibnya sholat, gitu. Syarat kedua, annakuna qadirin, kita punya kemampuan. Kita punya kemampuan untuk mengalahkan, menggulingkan, membunuh penguasa tersebut. Ini yang berat. Ini yang sulit. Ini yang mustahil. Ya. Barangkali ada raja atau presiden di negara muslim yang sudah keluar ucapan kafir. Tapi apakah kita mampu melawannya, mampu membunuhnya, dan tidak berisiko? Ini yang sulit. Sangat-sangat sulit. Saking sulitnya, maka Syaikhul Islam mengatakan tidak ada kebaikan sampai kapanpun melawan penguasa. Tidak ada kebaikannya sampai kapanpun. Ya, ucapan para imam ini. Beliau bukan orang pertama. Beliau mensarifatikan dari ucapan para imam. Enggak ada kebaikan selesai. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in di zaman Hajjaj bin Yusuf, tabi'in besar, Sa'id bin Jubair, Tawus, Mujahid, hidup kala itu. Tapi tidak mengajak kaum muslimin untuk menggulingkan Hajjaj bin Yusuf, untuk membunuh Hajjaj bin Yusuf. Tidak sama sekali. Ya, kenapa? Akibatnya lebih buruk. akibatnya lebih menjauhkan kaum muslimin dari ketaatan kepada Allah. Ya, karena apa? Umumnya penguasa punya pembela. Kalau penguasa muslim, pembelanya, pasukannya, angkatan bersenjatanya, ya juga kaum muslimin. Yang Kristen, non-muslim, satu dua. Nah, ketika rakyat nekat, 500 ribu atau 1 juta rakyat nekat melawan penguasa itu, maka akan dihadang oleh pasukan. Siapa pasukan ini? Kaum muslimin pula. Maka yang terjadi apa? Pertempuran sesama muslim. Ini buruk sekali, sangat-sangat buruk. Pertumpahan darah. Ya. Maka seperti ini tidak bisa disebut sebagai jihad. Ya. Karena lebih baik berada di bawah penguasa zalim, penguasa korup, penguasa buruk, daripada menumpahkan darah sesama muslim. Lebih baik. Ya. Apa keburukannya bisa kita hitunglah. Ya, apa-apa sulit, kemudian banyak kelaparan, mati kelaparan, itu keburukan. Coba kalau perang sama muslim, pertumpahan darah sama muslim, buruk sekali. Ya. Lihat mahasiswa-mahasiswa yang jauh dari ilmu, ya, kepung istana, gulingkan, ya, enteng bener ngomong, ya, kayak preman, ucapan preman. Mahasiswa kan mestinya banyak ilmunya, intelektual, ucapan preman, kepung istana, gulingkan. Ya, lihat. Ya. Betapa semakin jauh dari sunnah, semakin tampak kejahilannya. Ya. Wa alla takuna al-ma'rakatu bainal muslimina minal janibi. Jangan sampai terjadi pertempuran di antara kaum muslimin dari dua kelompok, dua-duanya muslim, jangan sampai. Jangan sampai. Ya. Walaupun ini pernah terjadi di zaman sahabat, maka ini adalah musibah. Maka ini adalah sesuatu yang jangan sampai terulang lagi. Ya. Karena para sahabat adalah manusia biasa yang bukan malaikat, yang tentu juga tidak bersih dari kesalahan. Ya. Maka mereka bersalah sebagaimana para nabi dan rasul juga pernah salah. Hanya para nabi dan rasul salahnya langsung diingatkan oleh Allah, sahabat tidak. Ya. Maka para ulama mengatakan kita sudah bersih dari darah para sahabat. Artinya pertempuran itu sudah selesai. Ya. Jangan kita kotori lisan kita dengan mencaci maki sahabat. Ya. Fa innal hukama yusawwiruna al-kharijina 'alaihim bi surati al-muqribina al-mufsidin. Karena tentu para penguasa menghadapi, menganggap, melihat orang-orang yang memberontak mereka itu adalah musuh yang akan merusak, yang akan menyerang, tentu akan dihadapi. Maka sampai di sini disimpulkan tidak perlu sama sekali dengan alasan apapun, karena sulit sekali, ya, bahwa kaum muslimin bersatu dan kuat bisa menggulingkan penguasa itu. Ini sesuatu yang sangat sulit dipraktekkan. Walaupun salah teori seperti itu, sulit sekali praktek. Maka sekali lagi ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada kebaikan sedikit pun menentang penguasa. Tidak ada kebaikan. Ya, dengan taat itu jauh lebih baik. Ya. Kita lihat apa yang terjadi 10 tahun terakhir. Isinya adalah makar, cacian, hujatan, tidak taat kepada penguasa. Apa yang terjadi? Ya seperti ini, terus seperti ini. Semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Semakin mahal barang dagangan. Ya, semakin banyak kelaparan. Ada saja musibah. Bandingkan sebelumnya. Ya, kaum muslimin taat, walaupun terpaksa taat. Ini lebih baik. Karena takut, kalau enggak taat bisa dibunuh. Sifat pemimpin seperti itu. Sifat pemimpin adalah ditakuti. Kalau tidak ditakuti, bukan pemimpin. Ya. Ini beda dengan ajaran demokrasi. ajaran si Plato yang kafir bahwa jangan takut kepada penguasa. Sifat penguasa justru harus kita takuti. Ada wibawa. Gitu. Sekarang tidak ada wibawa sama sekali. Ya, buruk sekali hari ini. Dan lihat aliran-aliran sesat yang tidak berani terang-terangan 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, hari ini kita demo menentang Ahmadiyah, mereka juga bisa demo. Ya, kita demo dijaga polisi, mereka demo juga dijaga polisi. Apa ini bukan buruk sekali? Belum yang lainnya. Aliran sesat hari ini yang muncul bukan hanya Ahmadiyah. Yang Syiah, yang diformalkan dengan ijabi itu, yang Al-Qiyadah, Islamiyah, seterusnya, macam-macam, begitu beraninya. Ya. Hai. Buruk. Karena penguasanya sudah tidak ditakuti. Maka lihat Umar bin Khattab, lihat Abu Bakar, lihat Utsman. Bagaimana rakyat terhadap mereka ini takut. Apa kata Umar, sami'na wa ta'ana? Apa kata Utsman, sami'na wa ta'ana? Apa kata Ali bin Abi Thalib, sami'na wa ta'ana? Ya. Walaupun tidak setuju, lihat Abu Dzar. Abu Dzar. Kalau kata kita sakit hati barangkali, dipecat dari jabatannya. Ditarik kemana, diasingkan ke Rabbah oleh Utsman bin Affan. Ya, karena apa? Karena berseberangan dalam hal ijtihad. Kata Abu Dzar, tidak boleh menabung. Berdasarkan ayat ini. Alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak, maka emas dan perak ini akan dipanaskan nanti di jahannam, lalu akan disetrikakan di punggungnya, janbunnya, dahi wajahnya. Ya, maka beliau beristirahat tidak boleh menanggung. Begitu sisa buat makan, minum, pakaian harus langsung disedekah. Ya, beliau lupa dengan firman Allah selanjutnya, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkan emas dan perak itu di jalan Allah. Gitu. Itu yang akan diancam, disetrika di neraka. Adapun yang menginfakkan di jalan Allah, yaitu zakat, ditafsirkan oleh Utsman bin Affan, zakat 2,5%. Jadi kalau sudah mengeluarkan zakat 2,5%, ancaman itu tidak terjadi. Nah, beda kan? Nah, karena beda dipecat. Ya, dan diasingkan. Dalam keadaan terhina tentunya. Ya, datang orang-orang munafik. Datang orang-orang yang berjiwa khawarij. Dengan mengatakan, ya Abu Dzar, engkau lebih pantas jadi khalifah daripada dia ini. Yang dimaksud Utsman bin Affan. Ya, bentangkan tanganmu, kami mau baiat Anda. Anda saja yang jadi khalifah daripada dia. Ya, dia kaya raya, penuh dengan kemegahan. Anda yang hidup zuhud, Anda lebih pantas. Kalau tokoh-tokoh kita hari ini digituin bagaimana? Besar kepala. Apa jawab Abu Dzar? Kalau dia mati, kalau Utsman bin Affan mati, maka kita tidak bisa mendapatkan orang sebaik dia. Lihat. Jujur ucapannya, walaupun sakit hati. Walaupun berseberang, jujur ucapannya. Dan tidak keluar cacian makian. Ya, wallahi demi Allah, seandainya Utsman menyuruh aku menyeberangi lautan, akan aku seberangi. Jika dia Utsman bin Affan menyuruh aku mendaki gunung, akan aku daki. Apapun alasannya, karena dia penguasa, dia khalifah, wajib aku taati. Lihat, karena Abu Dzar dididik dengan sunnah Nabi, taat kepada penguasa. Ti Allah, ti Rasul, wa ulil amri minkum. Ya. Ya. Wa thammat syurutun ukhra turaja'u fi kutubina al-ukhra. Dan ada syarat-syarat lain yang bisa dirujuk di kitab kami yang lain, tidak beliau sebutkan, ya. Tidak beliau bahas di sini, ya. Ada syarat-syarat lain. Wa ubghidul hukumat wa abghidul hukumat ladaina hukumatun adn as-suyu'iyah al-mulhida. beliau memberikan contoh penguasa atau negara yang terburuk, ya, yaitu Syi'i. Ya, ini ada di Lebanon, Iran jelas, ya. Ini yang beliau pertama kali bahas. Ya, beliau enggak mengatakan Israel, beliau enggak mengatakan Yahudi. Beliau tidak mengatakan Bani Israel. Beda dengan orang Hizbi Haraki. Musuhnya apa? Bani Israel titik. Ya. Bahwa ada kelompok-kelompok sesat yang mengaku Islam, diapain? Dirangkul. Kalau bukan dirangkul, didakwai. Buat apa? Apa yang maksud dirangkul itu apa? Kalau dirangkul yang dimaksud, ya udah kita samalah, sama-sama muslim, sama-sama menyembah Allah. Apakah mentang-mentang sama-sama menyembah Allah kemudian berada dalam al-haq? Abu Jahal Abu Lahab menyembah apa? Menyembah Allah. Apakah Abu Jahal Abu Lahab menyembah Lata dan Uzza? Enggak. Ini ucapan mereka. Mana abuduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Lihat awal-awal surat Az-Zumar. Ayat 3. Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah Lata Uzza hubal fida. Itu hanya kami jadikan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Abu Jahal Abu Lahab menyembah Allah. Tapi bersamaan dengan itu, menyembah Allah membesarkan berhala-berhala itu. Apakah kemudian Abu Jahal Abu Lahab dirangkul oleh Nabi? Tidak. Ya. Apakah Khawarij dirangkul oleh Ali bin Abi Thalib? Tidak. Kelompok sesat bukan untuk dirangkul. Ya, didakwai agar taubat dari kesesatannya. Kalau enggak mau, bunuh. Kalau punya kekuasaan, bunuh. Gitu ya. Ah, maka ini lebih berbahaya. Bahwa seperti saudara, sepertinya saudara sama muslim, tapi dia sesat. Dia mencaci maki Abu Bakar dan Umar, dia menyatakan bahwa umumnya sahabat adalah sesat, batil, kafir. Hanya segelintir sahabat saja yang baik. Ya. Bahwa Aisyah adalah wanita jalang, wanita lacur. Ucapan seperti ini adalah ucapan orang-orang Yahudi. Ya. Ini diucapkan oleh orang Syiah. Ah, mereka katakan, Syekh Mukbil katakan, ini yang kami benci, ini yang terburuk. Ini. Ajjalallahu bizawali, termasuk apa yang ada di Lebanon. Ketika Yusuf Kordowi memberikan pembelaannya kepada Hizbullah yang di Lebanon, maka tampil para ulama, di antaranya Syekh Robi, tidak ada pembelaan, tidak ada simpati terhadap Hizbullah, karena dia di luar kaum muslimin, walaupun sholat, walaupun puasa. Karena apa? Akidahnya di luar akidah al-sunnah wal-jamaah. Dan itu agama bikinan Yahudi. Berarti perang antara Yahudi dan Yahudi. Dan siapa yang menderita dari tampilnya Hizbullah di Lebanon ini? Kaum muslimin. Yang menderita kaum muslimin, mereka Hizbullah begitu menyerang Israel langsung lari, lalu Israel membalas serangan itu. Siapa yang terkena? Kaum muslimin. Mereka lari, mereka punya senjata, mereka punya kendaraan, mereka mempunyai tempat-tempat persembunyian. Ya, kasihan kaum muslimin, anak-anak wanita menjadi korban. Ya. Bagaimana anak-anak muda yang mengatakan jihad melawan Amerika dengan cara mengebom orang-orang Amerika yang ada di Indonesia, orang-orang Yahudi yang ada di Indonesia. Siapa yang kasihan? Kaum muslimin. Ya? Yang mendapatkan dampak buruk kaum muslimin, sampai diperiksa-periksa untuk masuk ke gedung, paspornya segala macam. Ini gara-gara mereka. Ya. Ajzalallahu bizawaliha. Beliau berdoa semoga Allah cepat melengsarkannya. Ini yang terbaik. Ya. Karena tidak mampu melengsarkan kita karena memang Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah mencabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki, maka siapa yang berkuasa itu kita pasrahkan kepada Allah. Maka Faidah mengatakan, jangan kalian minta jabatan, karena jabatan tidak bisa diusahakan. Siapa yang akan berkuasa tahun ini, abad ini, di zaman ini, serahkan kepada Allah. Allah mempunyai cara, dan Islam membebaskan cara itu. Ya, maka cara untuk memilih seorang presiden, seorang penguasa, Islam membebaskan. Artinya tidak ada presiden atau raja atau penguasa yang tidak sah. Ya, semuanya sah, cara apapun. Ya, bahwa ada seorang penguasa yang membunuh penguasa sebelumnya, lalu dia memproklamirkan dirinya sebagai seorang penguasa, berarti dia kudeta, maka dia berdosa, itu urusan dia. Adapun urusan kita sebagai rakyat, taat, taat. Maka tidak ada istilah, oh, enggak sahih. Ya. Maka bodoh hari ini kaum muslimin yang masih nyebut-nyebut Piagam Jakarta. Sebetulnya yang masih sah ini Piagam Jakarta, bodoh dia. Yang kita lihat hari ini, apa kekuatan dari Piagam Jakarta itu hari ini? Gak ada apa-apanya. Kenapa masih disebut-sebut? Oh, sekarang gak sah, yang sah Piagam Jakarta. Kenapa 7 kata itu dicoret? Mestinya gak dicoret. Yang kejadian hari ini, ya, itu. Wataharal biladal islamiyata minha, dan semoga Allah membersihkan negeri-negeri muslim, negeri-negeri Islam dari orang-orang Syiah, orang-orang mulhid, orang-orang sesat. Ini yang lebih beliau khawatirkan. Ya, karena apa? Karena ini syubhat. Ya. Kemudian kita lanjutkan 28. Naqbalu tawjiha wan nusha mimman wajjahal wa na'lamu annana talabatu ilmin nusibu wa nukti wa najhalu wa na'lam. Kami siap menerima nasihat dari manapun. Kami siap menerima nasihat, kritik, saran dari siapapun. Karena kami yakin bahwa kami hanyalah pencari ilmu. Nah, lihat. Syekh Mukbil tidak mengaku sebagai ulama. Sebagaimana Syekh Al-Albani juga tidak mengaku sebagai ulama. Tapi mengaku sebagai apa? Talabatul ilm. Pencari ilmu. Dan ini punya keutamaan. Pencari ilmu punya keutamaan. Man salaka tariqan, ya, tamisu fihi ilman. Orang siapa yang menempuh jalan dan merangka mencari ilmu, talabatul ilm, akan dimudahkan jalan dia menuju surga. Ya. Nusibu wa nukti, kadang kami benar, kadang kami salah. Nah, ini para ulama mengakui bahwa mereka bisa berbuat salah. Wa najhalu wa na'lam, kadang kami bodoh, kadang kami tahu. Kadang kami tahu, kadang kami tidak tahu. Itulah orang. Ya. Maka tidak ada manusia yang pendapatnya, ucapannya harus diterima, tidak ada. Illa sahibu hadzal qabr, kata Imam Malik. Kecuali penghuni kubur ini baru. Imam Malik mengatakan, Imam Malik memberikan muhadharahnya di Masjid Nabawi, beliau mengatakan kecuali penghuni kubur ini, menunjuk kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendapatnya boleh kita terima, boleh kita tolak. Ya. Maka orang yang mengatakan ini kan kata Syalwani, ini kan kata Syekh bin Baz, berarti dia telah menyalahi ucapan Imam Malik. Dia berhadapan dengan Imam Malik. Ya, Syalwani manusia, Syekh bin Baz manusia. Dan kita talabatul ilm boleh mengambil pendapatnya, boleh tidak. Ya, Syalwani mengatakan para makmum juga harus mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kita katakan enggak, saya enggak semenya. Silakan. Karena ini adalah fatwa beliau, ijtihad beliau. Ya. Syekh bin Baz mengatakan orang tidak sholat sekali saja kafir. Kita enggak ikut, enggak masalah. Kita talabatul ilm. Tidak boleh taklid. Ya. Yang tidak boleh ditolak ucapan Nabi. Maka siapa yang menolak sabda Nabi, dia tahu itu sahih, dia tahu, dia paham maknanya, lalu dia tolak dengan ilmunya, dia terancam kafir. Ya, kecuali dia bodoh, dia belum tahu hadisnya lain lagi. Dia tahu hadisnya, dia tahu maknanya, dia paham isinya, tapi dia tolak, kafir. Ya. Biar kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.